Bravo, Selby! Selby! Selby! Begitu luar biasa penampilan dari Selby. Yeah. Sahabat Duta datang ke sini untuk memberikan semangat. Silakan. Nyanyi sama-sama ya. Aja, okay. Aja, silakan. Sahabat Duta, aja, aja. Sahabat Duta, aja, aja. Kami di sini siap mendukung Selby. Sahabat Duta, aja, aja. Ada standi ovation gak sih dari Dangdut? Ada semua. Semua. Semua. Semua. Keren. Semua. Karena memang enak banget kamu Kecil. Selby. Terus juga luas banget gerakan aduh, kamu dancer. Aduh. Oke, kita mau lihat keseruan di Sulawesi Selatan gak sih? Boleh. Ya, ada Utri. Farsa, silakan. Utri. Mana nih yang nobar? Yuk, sepatu gua mana, Ci? Utri. Utri di lapangan Utri. Hikmah Takala Sopeng Sulawesi Selatan. Silakan. Sopeng. Ayu, Ramsi, Gilang, Irfan, Ari, Kritik, apa kabar? Sopeng semakin meriah setelah melihat penampilan dari Selby tadi luar biasa suaranya ibaratnya kalau kata Dewan Dangdut kodanya dapet. Siap ya, yel-yelnya siap ya. Ini semua bukti bahwa seluruh warga Sopeng sangat puas dengan penampilan Selby pada malam hari ini. Kita siap? Sopeng mana suaranya? Menginspirasi kami orang Sopeng ini membawa Selby mendapatkan juara satu malam ini akan dipertahankan sampai di akhir Lida Indosiar insya Allah. Jadi target SMS peringkat satu ya? Insya Allah target kita, targetnya masyarakat Sopeng, targetnya masyarakat Sulawesi Selatan. Insya Allah Selby kita bawa menjadi juara satu malam ini. Dan diikuti menjadi juara satu di Lida Indosiar insya Allah. Amin. Kalau begitu masih ada lagi sih yel-yel dari sini. Masih boleh ya, masih boleh ya. Yo. Oh. Aduh. Itu dia pokoknya dari Sulawesi Selatan, dari Sopeng. Sebelum saya babak belur di sini. Kita kembali ke Jakarta. Oke. Terima kasih Utrit. Itu sampai. Utrit sampai mendelep. Gak kelihatan. Terbawa arus. Iya, terbawa arus. Okay. Tapi karena semuanya happy di sana. Betul, Sulawesi Selatan yang ada studio mana dong semangatnya juga. Luar biasa ya. Sahabat Duta terima kasih ya. Terima kasih. Dukungannya untuk Selby. Sahabat Duta.